Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan di Desa Selacau, Kecamatan Watu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Insani Purbalingga, Radio RIS di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, dan pemirsa Asil TV di Pekanbaru yang juga ikut gabung dengan kita, dan pemirsa melalui YouTube ataupun Facebook, radio manapun di mana saja Anda berada, juga pendengar dan pemirsa melalui streaming di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa. Senin yang lalu kita sudah membahas bagaimana digiringnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik ke dalam neraka. Ketika orang-orang kafir, musyrik di dalam neraka dimasukkan ke dalam jahannam, maka tersisalah di hari kiamat nanti para ahli tauhid, para pengikut Rasul. Tapi di kalangan mereka ada ahlul kabair dan ahlul ma'asi. Ada juga orang-orang munafik. Orang munafik itu tidaklah kafir, tidaklah musyrik. Mereka mukmin, tapi mukmin yang berdosa besar karena kemunafikannya. Ada juga ahlul kabair, para pelaku kemaksiatan. Mereka sholat, mereka saum Ramadan, mereka sudah haji, tapi mereka juga melakukan dosa-dosa besar, seperti mabuk, seperti mencuri, seperti berjudi, seperti berzina, seperti memakan harta riba dan yang lain-lainnya. Mereka tetap muslim, tidak kafir dengan dosa-dosa besarnya, tapi muslim yang berdosa besar. Jadi terbagilah orang-orang muslim saat itu menjadi tiga golongan. Pertama, orang-orang munafik. Kedua, para ahli maksiat. Yang ketiga, orang-orang mukmin yang soleh. Mereka berada di bawah jembatan dalam keadaan gelap, tak ada cahaya. Sementara orang-orang non-muslim sudah digiring ke dalam neraka, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Su'ilar Rasul anis salatu wassalam, aina yakunu an-nasu yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Wahai Rasulullah, di manakah manusia ketika bumi sedang diganti bukan bumi dan langit yang sekarang, tapi ada bumi dan langit yang baru. Nah, sementara perubahan atau pergantian bumi tersebut, di manakah manusia berada? Maka dijawab, hum fid dhulumah dunal jasr. Mereka berada dalam kegelapan di bawah jembatan. Jembatan sirat yang nanti akan dibentangkan menyeberang neraka. Berkata Ibnu Abil Izzi dalam Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah ketika menerangkan poin ini, kata beliau, wa fi hadzal mawdhi yaftariqul munafiquna 'anil mu'minin wa yatakhallafuna 'anhum ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. Dalam momen seperti itu, orang-orang munafik terpisahkan dari orang-orang mukmin. Orang munafik berada di belakang, orang-orang mukmin berada di depan. Ini karena apa? Karena cermin ketika mereka melakukan ibadah. Orang munafik juga melakukan ibadah. Tapi orang-orang mukmin bersegera dalam melakukan kebaikan. Mereka mengamalkan ayat wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Orang-orang mukmin bersegera karena Allah menyuruh bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Maksudnya bersegera dalam melakukan amal soleh. Kalau orang-orang munafik mah terkena dengan penyakit yang dalam bahasa Sunda dikenal dengan sebutan lengle, talangke, hararese. Artinya apa? Lelet, lemot, ditunda-tunda, dinanti-nanti. Karena itulah maka nanti pada hari kiamat terpisahkan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik. Orang mukmin lebih dahulu di depan. Orang munafikin di belakang, lalu yuhalu bainahum bisur. Mereka terhalang oleh semacam pagar. Yamna'uhum minal wusuli ilaihim, yang menyebabkan orang munafik tidak bisa bergabung dengan orang-orang mukmin karena apa? Terhalang oleh pagar tersebut. Pagar itu di arah orang-orang mukmin rahmat, tapi ke arah orang-orang munafik menjadi azab. Sebagaimana diterangkan di dalam ayat, juga diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sampai kepada Masruq dari Abdullah. Allah berfirman bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'ullahu an-nasa yawmal qiyamah." Allah mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat. Terus sampai pada keterangan faminhum may yu'ta nuruhu mithla jabal baina yadayhi wa minhum may yu'ta nuruhu fawqa dhalik wa minhum may yu'ta nuruhu mithla an-nakhl bi yaminihi wa minhum may yu'ta duna dhalika bi yaminihi hatta yakuna akhiru may yu'ta nuruhu fi ibhami qadamihi yudhi'u marrah wa yadfa'u al-ukhra idha adha'a qadama qadamihi idza adha'a qadama qadamuhu wa idza adfaha qam qal fayamurruna 'ala sirat wa sirat ka hadis sayf dahdun muzillah yuqalu lahum imdaw 'ala qadri nurikum faminhum may yamuru ka inqidadil kawkib wa minhum may yaburru karrih wa minhum may yamur qad tharab wa minhum may yamur kashiddatir rajul. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, di kalangan manusia nanti ada yang diberi cahaya. Cahayanya berbeda-beda. Ada yang cahaya sebesar gunung di hadapannya. Terang benderang. Ada yang diberi kurang dari itu. Ada yang diberi cahaya setinggi pohon kurma. Pohon kurma mungkin sama dengan pohon kelapa di kita. Pohon kelapa juga berbeda-beda tingginya. Tapi yang standar, ada yang setinggi itu cahayanya berada di sebelah kanannya. Ada juga yang kurang dari itu sampai yang paling kecil. Cahayanya adalah sebesar jempol kakinya. Kadang terang, kadang padam. Ketika terang dia berjalan, ketika padam dia berhenti. Lalu mereka menyeberang sirat, jembatan. Sirat tersebut seperti bagian pedang, bagian tajam dari pedang. Ia sangat licin, ia juga amat sangat tajam. Lalu dikatakan menyeberanglah kalian sesuai dengan kadar cahaya kalian masing-masing. Di kalangan manusia ada yang menyeberangnya secepat meteor, ada juga yang secepat angin, ada juga yang sekejap mata, ada juga yang secepat kuda berlari. Masing-masing menyeberang sesuai dengan kadar amal yang mereka lakukan. Sampai orang yang memiliki cahaya hanya sebesar jempol, mereka itu berpegangan dengan tangannya kepada shirath. Mereka harus merayap. Kadang-kadang ada di antara mereka yang tersambar oleh api di sebelah kiri dan kanannya. Lalu ternyata mereka selamat. Ada yang tercakar-cakar oleh besi-besi yang saat itu ada, mengait, menyambar orang-orang yang sedang menyeberang. Ada yang hanya tercakar, ada yang terkoyak, ada yang berdarah, ada yang mereka itu sampai hampir terjatuh tapi kemudian ternyata selamat. Begitu selamat sampai di seberang, mereka berkata, alhamdulillahilladzi najana minki ba'da an aranak laqad a'tana ma lam yu'ta ahad. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau, hei neraka, setelah Allah memperlihatkan neraka ini kepada kami. Dan Allah telah memberikan kepada kami anugerah yang tidak diberikan kepada seorang pun. Itu merasa sangat beruntung karena apa? Selamat dari hal tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Allahu Azza wa Jalla menerangkan kondisi seperti itu dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Hadid, mulai ayat 12 sampai ayat 15. Allah berfirman, yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa biaymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika huwal fawzul azim. Pada hari itu kamu lihat orang-orang mukmin, laki-laki dan juga mukmin perempuan, ada cahaya di depan mereka dan cahaya juga di sebelah kanan mereka. Lalu dikatakan, berita gembira bagi kalian pada hari ini adalah surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kalian kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan itulah keberuntungan yang amat sangat besar. Ini kondisi orang mukmin. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang mukmin seperti ini. Ayat berikutnya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura fadhuriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al'adzab. Pada hari itu pula kamu melihat orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, ungduruna naqtabis min nurikum, tunggu oleh kalian, kami mau nebeng terhadap cahayamu. Karena orang munafik tadi hanya sebesar jempol kaki, kadang padam, kadang-kadang terang. Ketika padam dia diam karena takut salah melangkah. Ketika menyala sedikit, kata orang Sunda mah, apa menyala sedikit teh ngetetet. Ngetetet. Anak muda sekarang belum tahu, belum tentu tahu apa itu ngetetet. Ngetetet itu kecil cahayanya. Baru dia berjalan melangkah tertatih-tatih, padam lagi, diam lagi. Padahal itu di atas shirath. Orang-orang munafik melihat orang-orang mukmin itu cahayanya terang benderang. Lalu mereka berkata, "Ungduruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami. Kami ingin ikut cahayamu. Apa kata orang-orang mukmin? irji'u wara'akum faltamisu nura. Pergi lagi kamu ke belakang. Mundur, mundur, mundur. Jangan ikut. Cari olehmu cahayamu sendiri. Orang-orang munafik tidak bisa menyusul orang-orang mukmin. Faduriba bainahum bisur lahu babun. Maka dipasanglah di antara mereka pagar, dinding yang ada pintunya batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adzab. Bagian depan, bagian dalamnya rahmat, bagian belakangnya azab. Bagian yang menuju ke orang mukmin itu rahmat, bagian yang menuju ke orang-orang munafik itu azab. Maka orang-orang munafik tidak bisa bergabung dengan orang-orang mukmin pada hari kiamat ketika menyeberang surat tersebut. Yunadunahum, lalu orang-orang munafik itu berteriak, alam nakum ma'akum, bukankah dahulu ketika di dunia kita bareng-bareng, kita bersama-sama. Orang-orang munafik berada di antara komunitas orang-orang mukmin, ikut ke masjid sholat bersama-sama, zuhur, asar, maghrib, gak pernah ketinggalan. Dan sholat yang terberat bagi orang munafik, sholat apa? Isya dan subuh. Seandainya mereka tahu besarnya pahala pada sholat isya dan sholat subuh, pasti mereka akan datang sekalipun harus merangkak. Tapi itu yang paling berat. Orang-orang munafik bisa sholat berjamaah di awal waktu, di sholat duhur, asar dan maghrib. Tapi berat mereka melakukan itu untuk sholat isya dan sholat subuh. Bayangkan kalau orang tidak mampu ke masjid di setiap waktu sholat duhur, asar, maghrib juga tidaknya, bayangkan. Orang munafik saja mampu bareng sama-sama di masjid ngaji, sama-sama mendengarkan tausiah dari Nabi SAW, haji bareng-bareng haji. Itu orang munafik. Mereka bersama-sama dengan orang-orang mukmin. Maka orang munafik di akhirat berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kita dulu bersama-sama? Dijawab oleh orang-orang mukmin, bala ya, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Billahil ghurur. Kata orang-orang mukmin, ya kita dulu bersama-sama di dunia. Tapi ketika di dunia, qad fatantum anfusakum, kalian telah memfitnah diri-diri kalian sendiri. Ketika menerangkan ayat ini para ulama ahli tafsir, seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, qad fatantum anfusakum, maknanya kalian telah menjerumuskan diri kalian ke dalam dosa dan maksiat. Jadi salah satu makna fitnah adalah dosa dan maksiat. Fitnah itu maknanya banyak, ada syirik atau kufur, ya. Fitnah itu ada dengan makna azab, ada fitnah dengan makna ujian, ada fitnah dengan makna dosa dan maksiat. Salah satunya ayat ini, qad fatantum anfusakum, kalian telah memfitnah diri-diri kalian sendiri, artinya kalian sudah menjerumuskan diri ke dalam dosa-dosa besar ketika di dunia. Sholatnya bareng sama orang-orang mukmin, tapi beres sholat mereka kembali menjauhi orang-orang mukmin, mereka kembali berbuat dosa, maling lagi, nyopet lagi, mabuk lagi, judi lagi, zina lagi, seperti itu. Qad fatantum anfusakum wa tarabbastum, kalian juga selalu menunggu. Menunggu apa? Menunggu kesempatan untuk mencelakakan orang-orang mukmin. Menohok dari belakang, menggunting dalam lipatan, menyalip di tikungan, mencari kesempatan untuk mencelakai orang-orang mukmin. Ada satu celah, mereka langsung manfaatkan. Itulah orang-orang munafik, ya. Musuh di dalam selimut. Bahasa Sunda nama tumbila. Tahu tumbila? Orang-orang sekarang belum tentu tahu tuh apa tumbila. Apa bahasa Indonesianya tumbila? Kepinding. Kepinding. Iya gitu, pijak. Bahasa apa itu? Bahasa Melayu. Tahu yang suka di kasur zaman dahulu, kasur yang sudah lama, sudah lapuk, gak pernah dijemur, diompoli anak, ngiler gitu ya. Itu suka ada binatang-binatang kecil, jeletot, nyocok, menggigit kita, bentol ya. Dalam bahasa Sunda itu disebut tumbila, kutu busuk ya. Itu yang disebut musuh dalam selimut. Orang-orang munafik begitu, musuh dalam selimut. Mencari-cari kesempatan untuk bisa menimpakan kerugian kepada orang-orang mukmin. Watarabastum, wartabtum. Kalian juga ragu. Makanya munafik. Ini benar enggak ya ajaran Islam? Benar enggak akhirat itu ya? Benar enggak janji Allah itu ya? Benar enggak surga dan neraka itu ya? Ragu. Terus wagharratkumul amani. Kalian tertipu oleh angan-angan dunia. Wa gharrakum billahil gharur. Kalian itu tertipu dengan berbagai macam tipuan, dengan mengabaikan aturan Allah Azza wa Jalla. Tertipu oleh angan-angan dunia dalam benaknya, walaupun kondisi dia fakir, kondisi dia miskin, kondisi dia susah, yang ada di benaknya itu kekayaan, yang ada di benaknya itu kekuasaan, yang ada di benaknya itu pangkat, yang ada di benaknya itu pikiran untuk meregu kesenangan dunia. Angan-angannya panjang. Ah, nanti sekian tahun yang akan datang mungkin saya akan kaya, mungkin saya akan berkuasa, mungkin saya akan tertipu terus, tertipu, terobsesi oleh angan-angan kosong. Walaupun orang-orang yang seperti itu baik usianya masih muda atau sudah lanjut, sudah banyak penyakitan, tak akan lama lagi mungkin akan meninggalkan dunia ini, tapi angan-angan dan obsesi terhadap kesenangan dunia tetap panjang, besar dan kuat. Tidak hilang hanya karena kondisi usia, kondisi kesehatan atau kondisi apapun. Tetap. Dan itu ada dalam diri orang-orang munafik. Nah, jadi kata orang-orang mukmin, ya kita dulu bareng-bareng, tapi kalian memiliki 4 penyakit berbahaya. Pertama, kalian suka bermaksiat, melakukan dosa-dosa besar. Kedua, kalian mencari-cari kesempatan, menunggu-nunggu waktu untuk mencelakakan kami. Yang ketiganya kalian ragu. Keempat, kalian tertipu oleh angan-angan dunia. Itu ketika di dunia begitu tuh. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru. Pada hari ini, hari kiamat maksudnya, tidak diterima tebusan dari kalian atau dari orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir atau orang munafik yang akan diazab oleh Allah ingin menebus dirinya agar selamat dari azab dengan uang sebanyak apapun, tidak akan diterima. Oleh karena itulah maka tak ada manfaatnya harta yang banyak dan melimpah dan kekuasaan yang tinggi ketika di dunia. Di akhirat tidak ada manfaat. Tidak bisa menyelamatkan dari azab, bahkan memperberat. Apakah harta yang dimiliki itu tidak akan memberatkan kita di akhirat? Ya, memberatkan, ditanya. Kalau yang lain-lain itu ditanyanya cuma satu pertanyaan, kamu kesehatan tuh dipakai apa? Hanya itu. Tapi kalau harta dunia 2, dari mana ini diperoleh, dipakai apa? Kalau diperoleh dari yang haram, terus dipakai apa? Dipakai yang haram juga. Dunia tidak hanya uang, termasuk kekuasaan, termasuk pangkat. Bagaimana cara kamu meraih kekuasaan ini? Dengan cara curang, dengan cara nipu rakyat, dengan cara memanipulasi data, dengan cara melakukan berbagai macam kecurangan dan kelicikan. Itu. Terus setelah berkuasa, yang seperti itu pasti menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, keluarga, golongan, konco-konconya, bukan untuk menegakkan keadilan. Bukan mengabdi untuk kepentingan umat. Berkuasa bukan untuk kepentingan umat. Tak egois orangnya. Tapi berkuasa untuk memenuhi seluruh ambisi pribadinya. Dua pertanyaan tuh seperti itu tuh. Jadi kekuasaan, pangkat, jabatan, juga uang di akhirat bukan tidak bermanfaat saja, tapi merugikan. Memperberat kita di akhirat. Nah, orang tidak peduli dengan ini. Yang penting sekarang berkuasa, sekarang kaya, sekarang berjabatan, sekarang berpangkat. Akhirat gimana nanti? Padahal jabatan, pangkat, kekuasaan hanya sementara, enggak selamanya. Maksimal seumur hidup kita, lalu mati. Nah, baru babak belur setelah itu. Dan kehidupan setelah mati adalah kehidupan yang abadi. Kesenangan di dunianya enggak seberapa, penderitaannya di akhirat tidak ada henti-hentinya. Tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Ya. فَالْيَوْمَ لَا يُخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Pada hari ini tidak diterima tebusan dari diri kalian, hai orang-orang munafik. Juga dari orang-orang kafir. مَأْوَاكُمُ النَّارِ, tempat kalian dalam neraka. هِيَ مَوْلَاكُمْ, itu tempat berlindung kalian di akhirat, di dalam neraka. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, dari terus seburuk-buruk tempat kembali. Ini ayat yang terdapat dalam surah Al-Hadid mulai ayat 12 sampai ayat ke-16. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir, "Fal haqqu yukhbiru annal mu'minina wal mu'minat alladziina istanaru bihadzal diinil 'adzim fid dunya wa 'ashu fi dhawihi." يُعْتُونَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ نُورًا يُكْشَفُ لَهُمُ الطَّرِيقَ الْمُوصِلَةَ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَيُجْنِبُهُمْ مُلْعَثَرَاتُ وَالْمَزَالِقُ فِي طَرِيقِ الدَّهْسِ الْمُزِلَّةِ وَهُنَاكَ يُبَشَّرُونَ بِجَنَّاتِ النَّعِيمِ. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat itu menerangkan bahwa orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan yang ketika di dunia diterangi jalan hidupnya dengan cahaya agama ini. Agama ini cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Karena ada agama, kita memiliki tujuan yang pasti. Tujuan kita akhirat. Agama yang memberitahu. Karena ada agama, kita terterangi bagaimana cara yang benar menuju akhirat dalam keadaan bahagia. Agama yang memberitahu, jelas gamblang harus ibadah. Karena tujuan utama diciptakannya kita untuk apa? Untuk ibadah. Nih cara-cara ibadahnya begini, cara-cara berbuat baik begini, jauhi yang Allah haramkan, yang Allah larangkan. Terang benderang, jelas gamblang agama ini. Ibarat cahaya dalam perjalanan hidup kita. Jelas. Coba orang yang tidak mengerti agama, dia hanya tahu pasti akan mati, pasti akan ke akhirat. Tapi bagaimana cara bahagia menuju akhirat? Gak tahu. Cara ibadah? Gak tahu. Terus hatinya tak terterangi dengan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Gelap perjalanan hidup orang-orang yang tidak mengenal agama, gelap. Apa yang terjadi kalau gelap? Ya, merayap, meraba-raba. Ya, kadang tersandung, kadang kejedot. Ibarat Walau kalau PLN mati, kita sedang ada di kamar, listrik mati, malam-malam kita mau ke dapur ngambil lilin atau korek api gitu ya. Padahal kita tahu jalan ke dapur dari kamar, tapi dalam keadaan gelap. Kita sudah hafal posisi di mana meja, di mana kursi, di mana lemari gitu yang akan kita lalui. Tapi dalam keadaan gelap bisa gak kita berlari? Tidak bisa. Jangankan berlari, jalan cepat juga gak bisa. Merayap. Lagi merayap, jedot, kejeduk ujung meja. Ya. Terus berkali-kali kaki tersandung kaki meja. Padahal kita sudah hafal. Sampai di dapur, di mana korek api, aduh lupa lagi, di uyup ayam, ternyata ada yang beye-beye, diteletak sambal ternyata gitu ya. Yang tidak boleh disentuh malah diambil, yang harusnya diambil malah gak ketemu, itu dalam keadaan gelap. Apalagi kalau keluar rumah dalam keadaan gelap, mana arah barat, timur, utara, selatan gak tahu. Akhirnya kemana aja kaki melangkah. Apakah ketika melangkah jalan yang akan kita injak itu aman atau tidak? Ada beling atau tidak? Ada kerikil tajam atau tidak? Ada lubang atau tidak? Ada batu yang membuat kita tersandung atau tidak? Kita gak tahu ya. Apakah jangan-jangan ada ular lagi diem terus keinjak buntutnya? Apa yang terjadi? Dipatuk dia. Itu kalau berjalan dalam keadaan gelap, gak tahu. Seperti itu kondisi orang yang gak paham agama di dunia ini. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang orang-orang mukmin yang ketika di dunia jalan hidupnya terterangi oleh agama ini. Wa'ashu fi dhawihi, mereka hidup di bawah cahaya dari agama ini. Maka pada hari kiamat Allah akan beri cahaya. Dalam keadaan gelap diberi cahaya yang akan menerangi mereka, jalan mereka ke arah keselamatan menuju surga Jannatul Na'im. Nah, sebesar apa cahaya kita di akhirat sangat tergantung dari sebesar apa, semendalam apa pemahaman kita dan pengamalan kita tentang agama ini ketika di dunia. Kalau ketika di dunia kita mempelajari agama secara mendalam, lalu diaplikasikan, diamalkan, dibuktikan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, itu semakin terang benderang jalan hidup kita dalam otak kita, dalam pikiran kita, semakin terang benderang cahaya yang Allah akan berikan di akhirat nanti. Tapi kalau di dunia ini agama gak paham, kalau gak paham otomatis tidak diamalkan, cuek, itu akan kegelapan di akhirat nanti. Padahal kiri kanannya neraka. Waliyadzubillah ya. Jadi siapa di kalangan orang-orang mukmin yang mendalami agama dan mengamalkannya, kelak dia di akhirat akan diberikan cahaya yang menerangi jalan-jalan dan langkah mereka menuju surga Jannatul Na'im. Akan dijauhkan dari kecelakaan, dari ketergelinciran, di sirat yang memang licin dan tajam serta kecil. Wa hunaka yubasysyaruna bi Jannatil Na'im, dan mereka di sana diberi kabar gembira tentang surga yang penuh kenikmatan. Itu orang-orang mukmin. Lalu kata Imam Ibnu Katsir, wa yuhramul munafiqun alladzina kanu yaz'umuna fid dunya annahum ma'al mu'minin wa annahum minhum lakinnahum fil haqiqah mufaraquna lahum la yahduna bihudahum wa la yaslukuna sabilahum minan nur. Adapun orang-orang munafik yang ketika di dunia mereka yang menyangka dirinya bersama-sama orang mukmin, diri mereka termasuk bagian dari orang mukmin, itu sangkaan mereka. Tapi pada hakikatnya mereka terpisah. karena mereka tidak mengambil petunjuk seperti petunjuk yang diambil oleh orang-orang mukmin. Mereka tidak menelusuri jalan hidup seperti yang ditelusuri oleh orang-orang mukmin, maka mereka terhalang dari cahaya. Sebagaimana ketika di dunia mereka tidak memperoleh cahaya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka ya suka dengar ayat dan hadis, tapi sedikit. Nah, maka sedikit pula cahaya yang Allah berikan kepada mereka sebesar jempol kaki. Kadang padam, kadang-kadang menyala. Melihat itu di akhirat nanti orang-orang munafikun berseru kepada orang-orang mukmin, tunggu, kami ingin nebeng ke cahayamu. Itu maksud orang-orang munafik menipu orang-orang mukmin seperti mereka menipu orang-orang mukmin ketika di dunia. Ketika di dunia kan bersama-sama kita, kami juga sama-sama iman dengan kalian, gitu ya, hormat kepada kita. Tapi begitu ada di belakang orang-orang mukmin, mereka membicarakan orang mukmin dengan mentertawakan, mengejek, menghina, menyudutkan, merendahkan. Kata orang Sunda mah, beungeut nyang hareup, terus ati mungkir. Badannya, wajahnya menghadap, tapi hatinya memusuhi. Itulah orang-orang munafik kepada orang-orang mukmin. Ya. Tapi yuqalu lahum irji'u wara'akum faltamisu nura. Kamu mundur ke belakang. Cari cahayamu sendiri. Maka saat itu orang-orang munafik kembali mundur ke belakang. Orang-orang mukmin tetap maju ke depan. Maka setelah terpisahkan antara rombongan orang mukmin dengan orang munafik, Allah memasang apa? Pagar atau dinding. Di sebelah orang-orang mukmin dindingnya itu berupa rahmat, tapi ke arah orang-orang munafik berupa apa? Berupa azab. Maka orang mukmin terus maju dan selamat sampai ke surga yang penuh kenikmatan, sedangkan orang munafik semuanya masuk ke dalam neraka. Ketika orang-orang munafik itu cahayanya ya kecil ya padam, dilihat oleh orang-orang mukmin. Orang mukmin melihat, aduh itu orang munafik cahayanya sudah kecil, sering padam, reprai seperti apa? Cika-cika apa kica-kica? Yang binatang terbang membawa lampu itu kicak, kunang-kunang. Itu bahasa Sunda nah, kica-kica apa cika-cika. Nah, itu beda di beberapa daerah, ada yang kica-kica, ada yang cika-cika. Jadi kecil sudah terus sering padam. Melihat begitu orang-orang mukmin takut cahaya mereka padam, takut. Tapi mereka tahu itu dari Allah, mereka memohon kepada Allah. Ya Allah, sempurnakan agar cahaya kami bagi kami, jangan kau padamkan. Seperti orang-orang munafik itu. Jeritan orang-orang mukmin tersebut oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, pada hari itu Allah tidak akan menghinakan nabinya dan orang-orang mukmin yang bersama-sama beliau. Nabi dan orang-orang mukmin yang mengikuti jejak langkah beliau tidak akan dihinakan oleh Allah pada hari kiamat. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka terang benderang menyala di hadapan mereka. Wa bi aymanihim, dan di sebelah kanan mereka. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami ini. Tetap nyalakan, jangan sampai padam seperti orang-orang munafik. Ya. Waghfir lana, ampuni kami, innaka ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berkata para ulama ahli tafsir, di antaranya Mujahid, juga Imam Al-Dhahhak, Imam Hasan Al-Basri dan yang lain-lainnya berkata, hadza yaquluhu al-mu'minuna hina yaruna yaumal qiyamah nural munafiqina qad tufi'a. Perkataan itu dikatakan oleh orang-orang mukmin ketika mereka melihat bahwa di hari kiamat cahaya orang-orang munafik padam. Ya kecil, ya padam. Berdasarkan hal itu berteriaklah orang-orang mukmin, berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan bagi kami cahaya kami. Akhirnya Allah menjaga cahaya orang-orang mukmin tetap terang benderang, menerangi jalan langkah yang dilakukan oleh orang-orang mukmin menuju ke dalam surga. Adapun orang munafik akhirnya tijurari tijungkel masuk ke dalam neraka, ya. Itu kondisi beberapa golongan orang muslim di akhirat. Ada tiga golongan: orang muslim yang soleh, orang muslim yang berdosa besar, dan orang-orang apa? Munafiqin. Nasib mereka bertiga amat sangat berbeda ketika menyeberang sirat, ya. Lalu bagaimana setelah sirat ini berhasil diseberangi, dan bagaimana kondisi orang munafik dan orang-orang ahli maksiat yang masuk ke dalam neraka ketika itu? Terus apakah orang kafir, orang musyrik tidak menyeberang sirat? Karena dari cerita tadi, orang kafir, orang musyrik itu kan sudah digiring bersama sesembahan-sembahan mereka ke dalam neraka, ya. Sudah. Habis. Orang musyrik, orang kafir, orang non-muslim sudah digiring masuk ke dalam api neraka. Sebelum menyeberang sirat, tinggal yang tersisa orang-orang muslim. Ada tiga golongan tadi, orang mukmin yang soleh, orang muslim ahli maksiat, dan orang-orang munafik. Ini masih muslim nih. Lalu tiga orang itulah yang menyeberang syarat. Apakah ini memberi makna orang kafir, orang musyrik tidak menyeberang syarat? Kan gitu ya? Ya. Jumhur ulama ahlus sunnah menyatakan demikian. Walau ada satu dua di kalangan mereka yang menyatakan orang kafir, orang musyrik juga nyebrang, tapi masuk ke dalam neraka. Ikhtilaf tentang hal itu insyaallah kita akan bahas di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada Cepi di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Cepi. Syukran Ustaz atas materi yang disampaikan. Dan ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, bagi antum yang akan mengirimkan pertanyaan atau bertanya kepada Ustaz Abu Haidar, silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-227-1476 atau bisa melalui line telepon di nomor 0228686-2637. Dan alhamdulillah sudah ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mangga. Abah Abdullah di Cimahi. Iya, silakan. Mau tanya, utama mana infak Al-Quran di Masjid Nabawi dibandingkan di negeri kita gitu, di Indonesia gitu? Karena Masjid Nabawi sudah disokong gitu sama KSA gitu. Karena bangsa haji-haji Indonesia suka mewakafkan Al-Quran gitu, sementara di negeri, di kampungnya masih kekurangan. Syukran, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kumaha Cepi, ulangi pertanyaannya. Lebih utama mana untuk berwakaf Al-Qur'an di Masjid Nabawi dibanding dengan di masjid lingkungan sekitar? Dikarenakan banyak jemaah haji yang lebih suka berwakaf di Masjid Nabawi daripada berwakaf Al-Qur'an di masjid di lingkungannya sendiri yang notabene masih kekurangan Al-Qur'an. Silakan. Barakallahu fik. Ya. Kalau kita ingin wakaf Al-Qur'an, lebih utama di sini apa di Masjid Nabawi atau Masjid Masjidil Haram di Mekah? Pertama Masjidil Haram di Mekah. Karena apa? Karena Al-Qur'an yang kita wakafkan di sana dibaca oleh orang di Masjid Masjidil Haram. Ibadah yang dilakukan di Masjidil Haram tidak hanya sholat, termasuk baca Al-Qur'an, dilipat gandakan berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Dibanding Masjid Umar bin Khattab di Selat Saw, ya, jadi beda pahalanya, ya. Demikian juga di Madinah 1000 kali lipat dibanding di masjid-masjid lain. Karena pertimbangan itulah orang lebih suka wakaf di sana. Itu yang pertama. Kedua, kalau di sana kemungkinan besar, tidak pasti ya, kemungkinan besar dibaca. Orang ke masjid itu sejam sebelum azan, masuk ke masjid. Sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Kebanyakan baca Quran. Yang jarang baca Quran di kampung halamannya di sana mah baca Quran. Karena keutamaannya, pahalanya yang berbeda. Terus juga karena memang mengikuti kebiasaan orang di sana. Begitu masuk ke masjid, lihat orang-orang semua baca Quran, masa dia manyun sendiri? Ada orang yang di masjidnya buka-buka HP biasa, nonton video di YouTube. Mungkin ada, banyak. Tapi banyak juga yang membaca Al-Quran. Ya. Jadi, kemungkinan besar kalau wakaf Al-Quran di sana dibaca. Adapun kalau wakaf Al-Quran di masjid kita, pasti dibaca. Belum tentu, sekali baca juga jarang. Hanya 1-2 orang, ya enggak? Itu kan biasa hari Jumat. Jumat datang umpat 10 menit sebelum azan, sholat 2 rakaat 2 menit gitu. Setelah itu baca Quran. Tidak semua. Baru baca 1-2 ayat sudah ngong azan, simpen lagi. Adapun untuk sholat fardu jarang orang baca Al-Quran. Sehingga pahala yang dihasilkan dari wakaf itu juga tidak sebesar yang ada di sana, ya. Oleh karena itulah maka dari segi pahala lebih utama wakaf di sana. Tapi ada tapinya. Ingat, wakaf mushaf Al-Qur'an di Masjidil Haram Masjid Nabawi harus mewakafkan Al-Qur'an cetakan Madinah. Itu mahal, apalagi sekarang jarang, ya. Kalau umpama kita belikan begitu bawa masuk masjid itu di halaman masjid ada orang yang jualan mushaf Al-Qur'an, wakaf gitu kan? Kita beli di cap wakaf, masuk ke dalam masjid, kita taruh di rak. Ya, saat itu aman. Tapi nanti malam disortir oleh petugas. Dilihat, kalau itu cetakan Madinah, ya disimpan. Kalau itu cetakan bukan Madinah, hanya jilidnya sama, itu diambil. Diambil, dikeluarkan. Tidak lagi disimpan di sana. Nah, setelah dikeluarkan, dikemanakan? Itu masuk ke lembaga atau yayasan wakaf di sana, lalu disalurkan, disumbangkan kemana? Ke masjid-masjid di luar negeri, termasuk ke Indonesia, ke negara-negara lain. Nah, kalau ada sumbangan dari Saudi ke Indonesia berupa mushaf Al-Quran yang kemudian dibagikan ke pesantren, ke yayasan, ke masjid-masjid, itu rata-rata hasil sortiran dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nanti akan disalurkan-salurkan lagi ke masjid-masjid lain, di negeri-negeri lain, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin wakaf Al-Quran di sana dan tetap di sana dan dibaca, cari yang cetakan Madinah, tiba Ahmadinah, kemudian walaupun harganya mahal, masuk. Insya Allah manfaat, ya. Demikian Bapak Abdullah di Cimahi, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Iya. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya dari Zainal Mustafa di Bogor. Pertanyaannya, beliau pernah membaca sebuah artikel tentang barang siapa yang salat subuh atau salat isya berjamaah maka pahalanya sekian kali. Nah, apakah hadis-hadis tersebut sahih dan apakah ada hadis-hadis tersebut dan apakah derajatnya sahih, Ustaz? Silakan. Iya, barakallahu fik. Siapa tadi di Bogor? Mustafa. Pak Mustafa di Bogor. Atau melalui apa ya dengarnya? Barakallahu fik. Apakah ada enggak hadis-hadis tentang keutamaan salat subuh dan salat isya? Iya, ada. Seperti tadi umpamanya bahwa afqalus salawat alal munafiqin, seberat-berat salat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka tahu besarnya pahala lah di kedua salat itu, pasti akan datang walaupun merangkak. Hadis itu sahih. Dan ada hadis-hadis lain yang menjelaskan pahala keutamaan dua salat itu dengan menyebut angka sekian sekian sekian. Ada yang sahih, ada juga yang dhaif. Boleh enggak kalau kita pakai yang dhaif seperti itu? Boleh, tidak apa-apa. Karena apa? Karena penggunaan hadis dhaif tadi tidak melahirkan amalan baru yang tadinya tidak disyariatkan. Hanya menjelaskan keutamaan sholat subuh dan sholat isya yang sudah disyariatkan oleh Quran Sunnah. Terus ada hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan sholat itu, enggak apa-apa, boleh disampaikan. Karena apa? Karena tidak melahirkan amalan bid'ah, amalan baru. Enggak. Nah, inilah yang disebut dengan penjelasan para ulama bahwa hadis dhaif boleh dipakai dalam fadha'ilul a'mal. Maksud fadha'ilul a'mal itu hadis dhaif yang menjelaskan tentang keutamaan sebuah amalan yang sudah disyariatkan. Boleh, karena tidak melahirkan amalan baru. Adapun menggunakan hadis dhaif sebagai dalil pokok untuk melakukan sebuah amalan yang tidak disyariatkan oleh Quran atau hadis sahih, hanya ada hadis dhaif yang mensyariatkan amalan tersebut, maka ini tidak boleh dipakai. Ya, demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi, Cepi. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dan dari hamba Allah, beliau bertanya, Ustaz, bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana cara zakat emas dan apa yang harus dilakukan kalau kemarin tidak zakat emas? Iya, bagaimana zakat emas? Ya, keluarkan 2,5% dari zakat emas itu kalau sudah 1 tahun dan sampai nisab. Anggaplah 84 gram atau lebih selamat 83 gram minimal sudah tersimpan selama 1 tahun, keluarkan zakatnya. 2,5% dari hal itu setiap tahun, ya. Bagaimana kalau kemarin tidak mengeluarkan? Segera keluarkan. Kenapa kemarin tidak mengeluarkan? Apa lupa, kelewat atau gimana? Seingatnya. Umpamanya harusnya bulan yang lalu keluar zakat tapi lupa, enggak keinget, baru ingat sekarang. Segera sekarang. Kalau umpamanya setelah 6 bulan enggak tahu, enggak keluar juga, lupa, setelah 6 bulan segera, sesegera mungkin keluarkan, ya. Nah, jadi kalau kemarin tidak mengeluarkan, segera sekarang, sesegera mungkin sekarang juga. Langsung hitung berapa tahun, keluarkan uang sejumlah itu. 2,5%. Kalau umpamanya kita punya emas 1 ons, berapa gram 1 ons? 100 gram. Sudah nisab apa belum? Sudah. Terus sudah tersimpan 1 tahun, maka keluarkan 2,5 gram dari 100 gram tadi. Ya, umpama 1 gram berapa? 500 ribu, ya, 500 ribu umpamanya. 2,5 gram berapa berarti? 1.250.000, keluarkan 1.250.000. Ini zakat emas. Salurkan ke fakir miskin, ya, ke orang-orang yang tidak mampu. Lebih utama yang ada hubungan kekerabatan. Kepada adik, kepada kakak, kepada emang, kepada bibi, kepada alo, keponakan, saudara sepupu. Asal yang benar-benar apa? Fakir atau miskin. Adapun yang mampu, jangan. Nah, kalau umpamanya tidak ada, semua keluarga saya mampu-mampu, kaya-kaya. Oke, ke tetangga yang terdekat. ke sahabat yang terdekat yang fakir atau miskin, ya. Ya, salurkan, berikan kepada orang-orang tersebut. Wallahu a'lam. Silakan lagi CP. Ya. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan pertanyaan dari YouTuber dari Joko Purnomo. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum berdoa berjamaah yang dikomandoi oleh imam, seperti berdoa sesudah kajian, sholat fardu atau khutbah Jumat? Apakah ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan Ustaz. Iya. Siapa tadi Joko Purnomo? Joko Purnomo. YouTuber ya, melalui YouTube. Boleh enggak berdoa berjamaah dipimpin imam? Kalau itu dilakukan secara insidental, sekali-sekali, dibolehkan. Seperti umpama ada pertemuan akbar, para duat, para ustaz, para ikhwan umpamanya, itu tidak rutin, hanya momen-momen tertentu. Lalu diakhiri dengan berdoa berjamaah dipimpin oleh imam, maka dibolehkan. Dan kita sering seperti ada pertemuan para duat, lalu di akhirnya kadang-kadang dipimpin, berdoa dipimpin oleh seorang. Sekali-sekali boleh. Adapun kalau pertemuan itu adalah pertemuan rutin, seperti sekarang kita ngaji setiap hari Senin rutin, maka kalau dirutinkan seperti ini tidak disyariatkan untuk ditutup dengan berdoa berjamaah. Karena Nabi SAW pun tidak pernah menutup pengajian-pengajiannya dengan berdoa secara berjamaah dipimpin oleh imam. Termasuk umpama ba'da sholat fardu. Nabi SAW berapa kali sehari sholat fardu? 5. Beliau memimpin. Apakah memimpin sholat? Apakah seusai sholat, seusai wirid beliau berdoa memimpin umatnya dan diaminkan? Tidak sama sekali. Tidak ada satupun riwayat hadis tentang hal itu, ya. Dan ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu sunnah Nabi berupa meninggalkan amalan tertentu secara disengaja. Seperti umpamanya berdoa secara berjamaah dipimpin oleh imam ba'da salat fardu. Oleh Nabi tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Ya sengaja, karena begitulah sunnahnya. Siapa yang melakukannya berarti menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak menyebutnya bidah, karena itu. Tapi kita menyatakan itu bukan sunnah Nabi Alaihissalatu Wassalam. Siapa yang ingin mengikuti sunnah Nabi Alaihissalatu Wassalam, maka silakan berdoa ba'da sholat fardu, tetapi tidak berjamaah dan tidak dipimpin oleh imam. Ya, itu pertama. Adapun khusus untuk khutbah Jumat, ya, khutbah Jumat di akhir khutbah kedua ada doa yang dipimpin oleh imam khatibnya, dan Nabi alaihissalatu wassalam berdoa untuk umumnya kaum mukminin. Allahumma memintakan ampun, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i hum wal amwat. Seperti itu, iya. Itu pernah kita bahas dalam kitab Bulughul Maram ketika membahas bab tentang doa pada waktu sholat Jumat, ya. Ya. Jadi sekali lagi boleh, asal secara insidental, tidak rutin. Adapun acara-acara yang rutin, maka Nabi alaihissalatu wassalam tidak menutupnya dengan doa secara berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Amalan apa setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi agar kita masuk ke dalam golongan yang dibimbing masuk surga, kalau seandainya masih punya hutang ke bank atau hutang riba dari Abu Dheri? Silakan. Amalan apa yang harus kita lakukan sejak bangun tidur di subuh sampai tidur lagi di malam hari? Banyak, ya. Itu mah harus dibahas dalam satu daurah khusus. Amalan sehari-hari seorang muslim atau muslimah, apa sih yang harus dilakukan? Itu banyak. Jadi jelas bangun tidur, terus wudu, terus sholat. Kalau sebelum subuh, tahajud, witir. Kalau umpamanya adzan, sholat subuh. Selesai sholat subuh, yang terbaik adalah wirid sampai apa? Matahari terbit. Setelah matahari terbit, biarkan beberapa menit, lalu sholat suruk dua rakaat. Lalu ya beraktivitaslah seperti biasa. Ada buku khusus tentang amaliyah sehari-hari muslim dan muslimat, tentang hal itu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah tadi pertanyaannya, agar semuanya terbebas dari apa? Riba ya, hutang dan riba. Khusus untuk hutang dan riba, bebaskan diri kita dari hutang dan riba. Kalau kita mampu membayar, walaupun harus menjual aset yang kita miliki, maka juallah. Kecuali kalau menjual aset tersebut menimbulkan madharat, umpamanya tukang ojek punya hutang 1 juta. Kalau motornya dijual, madharat apa tidak? Madharat, dia akan semakin terpuruk, ya. Maka semampunya, walaupun dengan cara dicicil, silakan. Nah, adapun khusus riba, maka wajib sesegera mungkin kita berlepas diri dari hal itu. Semampu yang kita bisa. Kalau umpamanya kita bisa pinjam ke orang yang bisa memberi pinjaman tanpa bunga, silakan. Tapi harus betul-betul amanah. Kalau umpamanya mencicil riba mampu, karena takut kena riba lagi. Tapi kalau tidak ada ribanya, ini hare-hare, tahu hare-hare enggak? Cuek. Kalau ditagih malah ngambek, gitu ya. Jadi lebih galak yang punya hutangnya daripada yang menghutanginya. Jadi setiap ketemu tuh lebih takut yang menghutangi daripada yang berhutang. Itu banyak yang seperti itu, ya. Ada orang yang terjerat rentenir atau bank. Dia kesulitan, bisa disita itu rumahnya. Akhirnya minta bantuan, tolong. Ada orang yang baik ditolong, dilunasi, dan dia berjanji menyicil. Plonglos, tidak ada cicilan apapun. Dan HP-nya kalau ditelepon dimatikan. Di WA, di SMS tidak dijawab. Kalau ketemu sudah pasang wajah yang serem lebih dahulu. Gitu ya. Siap-siap membentak apabila ditagih. Jadi segen yang mau nagih. Itu yang kayak begitu banyak. Sudah ditolong, malah seperti itu. Air susu dibalas dengan air tuba. Apa yang terjadi? Orang yang mau menolong jadi apa? Kapok. Mungkin yang bersalah seorang. Tapi yang lain-lain kena imbas. Yang lain yang mau benar-benar butuh pertolongan dan benar-benar amanah, jadi tidak lagi memperoleh pertolongan. Karena yang mau nolong pun jadi apa? Jadi kapok. Ini yang fenomena yang banyak terjadi di kalangan kita ya. Amanahlah terhadap hal itu, sudah ditolong maka wajib kita memperhatikan hak orang yang menolong. Wallahu a'lam. Terakhir Cepi ya. Ya. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan pertanyaan terakhir yang akan diajukan, bagaimana sikap kita ketika kita bermimpi saudara kita yang sudah meninggal, kondisi saudara kita yang sudah meninggal di akhirat Ustaz? Silakan. Mimpi. Iya, apa yang harus kita lakukan bila mimpi? Ada dua jenis mimpi. Mimpi baik atau mimpi buruk. Baik dan buruknya mimpi itu diukur oleh kacamata syariat. Bukan dilihat dari apakah itu menyenangkan atau membuat kita sedih, enggak. Kadang-kadang mimpinya menyenangkan tapi buruk menurut kacamata syariat. Contohnya umpamanya mimpi ketemu mantan pacar. Seneng umpamanya ya. Apa yang terjadi setelah itu? Jadi keingetan terus. Maksiat apa tidak? Maksiat. Ini baik atau buruk? Itu buruk secara syari. Walaupun membuat hati orang yang mimpi itu jadi apa? Jadi senang. Seperti itu, ya. Jadi buruk baiknya ditimbang oleh kacamata syariat. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam hanya memberi petunjuk adab ketika bermimpi. Pertama, kalau mimpi itu baik, maka boleh kita ceritakan. Dan katakan alhamdulillah dan memohon kebaikan dari mimpi itu kepada Allah SWT. Dan boleh diceritakan. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, tidak boleh dirubah. Orang seringkali menceritakan mimpi agar seru, ditambah-tambah. Atau kadang-kadang tidak mimpi, lalu bercerita mimpi agar apa? Memperseru obrolan, biar ramai obrolan. Itu sedusta-dusta ucapan adalah bila orang mengaku mimpi padahal tidak mimpi demikian. Jadi kalau mimpi baik boleh diceritakan tapi jangan berdusta. Ya. Adapun kalau mimpinya mimpi buruk, apapun mimpinya, umpamanya dikejar-kejar orang gila, dikejar-kejar binatang buas dan berat untuk melangkah, teriak juga enggak bisa, atau apapun, mimpi itu mimpi buruk umpamanya, ya. Maka begitu kita terjaga bangun, maka ta'awudlah kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Lalu meniuplah ke kiri 3 kali, lalu balikan bantalnya, lalu memohonlah kepada Allah agar Allah tidak memberikan madarat dari mimpi itu, lalu rubahlah posisi tidur kita. Kalau tadi miring ke kanan, sekarang menjadi terlentang atau miring ke kiri. Atau gimana saja agar merubah, ya. Dan besoknya jangan diceritakan mimpi buruk itu kepada siapapun. Ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi, kepala saya lepas dari badan saya lalu menggelinding, lalu saya kejar-kejar, itu kepala saya enggak dapat-dapat. Apa kata Nabi SAW? La tuhadith bitala'ubi syaitan. Jangan kamu ceritakan permainan setan dalam mimpimu. Udah jangan diceritakan. Itu mah dari mana? Dari setan laknatullahi alaih. Ya, berdasarkan hal itu, kalau kita bermimpi dengan mimpi yang buruk, pertama begitu bangun apa? Ta'awud. Ya. Kedua, meniup ke kiri 3 kali dan bila memungkinkan meludahlah ke kiri 3 kali. Kalau tidurnya di tempat terbuka, ya. Ketiga, rubah posisi tidur. Yang keempatnya, balikan bantalnya, ya. Dan yang kelimanya, jangan diceritakan kepada siapapun tentang mimpi buruknya tersebut. Insya Allah tidak akan ada madarat dari mimpi buruk tersebut bagi orang itu, ya. Ya, itulah kajian kita di hari ini. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.